في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد إخواني في الله رحمكم الله الحمد لله segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini melanjutkan kajian rutin yang biasa kita lakukan setiap bulannya. Naam, dan untuk pekan kedua jadwal kita mempelajari dalil-dalil tentang akidah dan ittiba' dari kitab yang merupakan salah satu karya Mujahid Al-Asr, sang Mujahid Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan mempelajari hadis Al-Irbad Ibn Sariyah tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah, saya wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memerintah kalian adalah budak dari Habasyah, dan seterusnya sudah kita pelajari penjelasan Syekh Rabi hafizahullah tentang hadis ini. Tersisa fawaid ma istafadu minal hadis, faidah-faidah yang bisa dipetik dari hadis tersebut. Kata Syekh Rabi yang pertama, masyru'iyatun nasihah, disyariatkannya nasihat. Wal wa'dhi, demikian pula wejangan. Lil muslimin, bagi kaum muslimin. Nah, ini merupakan salah satu prinsip pokok agama kita, saling memberikan nasihat satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, akan kita pelajari nanti pada waktunya, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Kita butuh untuk saling menasihati, ba'duna ba'dun, sebagian menasihati sebagian yang lain, satu sama lain, saling mengingatkan tentang kewajiban yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada kita, saling mengingatkan dari hal-hal yang Allah larang kita darinya, dan seterusnya dari urusan-urusan agama. Wa yakunu dhalika takhawulan kama fi hadithi Ibn Mas'udin, dan hal itu dilakukan secara jarang, tidak dilakukan sering, supaya tidak menimbulkan rasa bosan. Nah, ditentukan waktunya, dijadwalkan tanpa terlalu sering, karena jika sering, an-nufus, jiwa-jiwa kita akan merasa bosan. Nah, jadi memanfaatkan momen-momen tertentu yang pas sehingga mudah untuk diterima dan diamalkan. Jadi butuh sikap bijak dalam penyampaian nasihat, ya. Sebagaimana kaidah dalam agama kita secara umum, la ifrat wa la tafriyat, tanpa berlebihan juga tanpa bermudah-mudahan, ya, tidak lebih tidak kurang. Jika terlalu sering, orang akan bosan. Kemudian sebaliknya jika jarang dilakukan, kaum muslimin akan lalai, tidak ada yang mengingatkan mereka. Nah, jadi tahawulan kama fi hadis Ibnu Mas'ud. Yang kedua, kata Syekh, al-amru bi taqwallahi fil mau'izah. Perintah agar bertakwa kepada Allah fil mau'izah, pada isi nasihat, isi wejangan. Jadi jika kita ingin berwasiat atau menyampaikan nasihat, maka perkara yang paling dianjurkan untuk dijadikan sebagai materi nasihat atau materi wejangan adalah tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sering mendapati ketika para ulama memberikan nasihat, selalu mereka memulai nasihat itu agar bertakwa kepada Allah. Nah, hampir setiap nasihat yang disampaikan oleh ulama kita, isinya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah perkara yang sangat penting, butuh untuk selalu diingatkan. Wa huwa wasiatullah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini dan kepada umat-umat sebelumnya. Laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah mewasiatkan orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, an ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiat Allah kepada semua umat, umat-umat sebelum kita dan umat Islam juga secara khusus. Dan juga ini merupakan wasiat Nabi alaihissalatu wassalam kepada para sahabat sebagaimana dalam hadis ini. Jadi jadikanlah perintah bertakwa kepada Allah sebagai isi nasihat, isi wasiat, isi wejangan. Ats-tsalits fil hadithi 'alamun min 'alamin nubuwwah. Pada hadis al-Irbat Ibnu Sariyah ini ada salah satu di antara tanda-tanda kenabian. Ya. Jadi para nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ayat, tanda-tanda yang menunjukkan benarnya risalah yang mereka bawa, jujurnya risalah yang mereka sampaikan. Di antara tanda-tandanya ada dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam memiliki tanda-tanda kenabian. Haitsu waqa'a al-khilafu fil ummati kama akhbar Rasul, di mana waqa'a terjadi, ya, waqa'a al-khilafu fil ummah, benar terjadi perselisihan di tengah-tengah umat sebagaimana telah dikhabarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, terjadi apa yang beliau pernah khabarkan, menunjukkan beliau tidak berucap dari hawa nafsu. La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Hanyalah sesungguhnya yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Belum mengkhabarkan sesuatu, belum terjadi. Dan di zaman kita benar terjadi persis sebagaimana yang beliau khabarkan. Itu tanda-tanda kenabian, menunjukkan beliau berucap, ya, bersumber dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan di sini butuh untuk kita ingatkan ungkapan sebagian orang yang mengatakan benar apa yang diramalkan oleh Nabi, sebagaimana yang Nabi ramalkan terjadi. Ini ungkapan yang tidak beradab. Ya, Nabi itu bukan peramal, Nabi itu utusan Allah. Istafahullah, ikhtarahullah. Manusia pilihan Allah. Diamanahkan kepada beliau untuk menyampaikan agama ini, untuk menyampaikan wahyu. Bukan ramalan, bukan tukang ramal yang meramal, meraba-raba apa yang akan terjadi di masa depan. Dan sangat disayangkan ungkapan-ungkapan seperti ini muncul dari mereka-mereka yang dianggap berilmu, orang-orang yang dianggap memiliki rekam pendidikan, orang-orang yang berpendidikan. Nah, baik, artinya ini adalah qudwah sayyi'ah, di mana orang-orang yang ditokohkan dianggap lebih pintar daripada masyarakat yang lain, mengucapkan statement ungkapan seperti ini, mengatakan Nabi meramal, terjadi sesuai dengan ramalan Nabi. Ini kan menjadi qudwah sayyi'ah, panutan yang jelek bagi masyarakat-masyarakat yang lain yang notabene pendidikannya lebih rendah daripada si pengucap ini, orang yang melontarkan statement seperti ini. Wallahu musta'an. Nah, itu alamun min alamin nubuwah, salah satu di antara tanda-tanda kenabian. Yang keempat, wa fihi zajaru 'anil ikhtilaf fi usuliddin wa furu'ihi. Pada hadis ini ada az-zajar, ya, peringatan dari perselisihan pada perkara-perkara yang sifatnya pokok, pada pokok-pokok agama, demikian pula pada cabang-cabangnya. Nah, al-ikhtilaf, perselisihan itu ada dua macam. Al-Syeikh Fauzan Hafizahullah menyebutkan dalam Syarah Masail Al-Jahiliyah, perselisihan ada dua. Ikhtilafun, perselisihan dalam permasalahan aqidah, dalam permasalahan agama, dalam permasalahan ibadah. Ini tidak ditoleransi. Dalam artian kita tidak boleh berselisih dalam urusan aqidah. Aqidah kita, kaum muslimin, kaum mukminin, semuanya harus sama. Tidak boleh ada perselisihan padanya. Semisal dalam permasalahan mengimani takdir, kita semua harus sepakat mengimani dan mempercayai adanya takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Kita harus meyakini di sana ada hal-hal yang Allah takdirkan, takdir yang baik maupun yang buruk. Kita harus mengimani takdir dengan rincian-rinciannya. Tidak boleh ada sebagian orang yang mengingkari takdir, enggak boleh. Kita enggak boleh berselisih dalam urusan takdir. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Perselisihan dalam akidah tidak diperbolehkan. Demikian pula dalam hal ibadah, kita semua harus sepakat beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada selainnya dari kalangan makhluk. Tidak boleh ada perselisihan pada perkara ini. Ada jenis perselisihan yang diperbolehkan, dan perselisihan memiliki ruang, tempat pada perkara tersebut, yaitu perselisihan dalam urusan fikih, khilaf fil fikhi, dalam permasalahan-permasalahan fikih. Juga terbagi menjadi dua perselisihan dalam permasalahan fikih. Ada yang kita tidak boleh berselisih padanya, ada pula yang kita diperbolehkan berselisih padanya. Yang tidak diperbolehkan yaitu permasalahan-permasalahan fikih yang dhahara fihi ad-dalil, dalil nampak pada salah satu pendapat yang ada. Artinya dalil tentang permasalahan itu sharih, jelas, tidak memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lain. Penunjukannya hanya satu. Kemudian dalilnya sahih. Maka pendapat yang menyelisihi dalil harus kita tinggalkan. Dan tidak ada toleransi menyelisihi dalil. Jika dalilnya jelas penunjukannya, tidak ada ihtimalat kemungkinan-kemungkinan yang lain, ditambah dalil itu sahih. Kita harus semuanya, semua harus mengikuti pendapat yang sejalan dengan dalil. Ini tidak boleh kita toleransi, artinya tidak boleh kita menyelisih dalil. Yang kedua, permasalahan fikih yang di situ dalil penunjukannya tidak jelas pada salah satu pendapat, artinya memiliki kemungkinan-kemungkinan. Ada kemungkinan pendapat A benar, ada kemungkinan pendapat B benar. Dalil muhtamal, dalil memiliki kemungkinan-kemungkinan. Ya, penunjukan dalil tidak pada satu perkara saja. Nah, maka pada keadaan seperti ini boleh bagi kita memilih salah satu pendapat yang ada, dan kita tidak boleh mengingkari pendapat yang lain. Oleh karena itu muncullah istilah dalam ilmu fikih, atau istilah di kalangan ahli fikih al-fuqaha, la ingkar fi masail al-ijtihadiyah. La ingkar fil masail al-ijtihadiyah. Tidak boleh mengingkari permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Mengapa? Karena dalilnya tidak secara jelas menunjuk kepada pendapat tertentu, tapi memiliki kemungkinan-kemungkinan. Dipahami? Istilahnya ad-dalil ghairu sharih, dalilnya tidak jelas menunjuk kepada salah satu pendapat. Ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Pada kondisi seperti ini kita tidak boleh ngotot-ngototan, ya kan? Mengatakan misalnya, kamu harus mengikuti pendapat saya, kalau tidak, kamu tidak boleh sholat bersama saya, kamu tidak boleh sholat di belakang saya, karena saya sebagai imam memilih pendapat ini, kamu memilih pendapat yang lain, tidak sejalan dengan pendapat saya, dengan mazhab saya, silakan keluar sholat di masjid yang lain. Enggak boleh, karena memang dalilnya tidak jelas penunjukannya kepada salah satu pendapat. Ada kemungkinan-kemungkinan. Istilahnya dalilnya ghairu sharih. Berbeda dengan permasalahan yang pertama tadi, memang dalil hanya menunjuk kepada pendapat tertentu, menyelisih pendapat yang lain. Nah, jika seperti itu, kita harus memilih pendapat yang sejalan dengan dalil. Adapun ini ada kemungkinan-kemungkinan. Barakallahu fikum. Kita tidak bisa memastikan bahwa dalil itu hanya menunjuk kepada pendapat ini. La ingkar fi masail ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran pada masalah-masalah ijtihadiyah yang di situ dalil tidak secara jelas menunjuk kepada salah satu pendapat. Masing-masing menguatkan dan beramal dengan mazhab atau pendapat yang menurut dia lebih mendekati kebenaran, yang biasa kita dengar dengan istilah apa? Rajih. Rajih itu mendekati kebenaran. Kita tidak memastikan pasti benar, karena ada kemungkinan pendapat yang lain benar. Hanya menurut kita ini lebih dekat kepada kebenaran. Itu namanya rajih. Pendapat yang mendekati kebenaran. Kita tidak bisa memastikan pasti ini benar, yang lain salah, karena dalilnya memiliki kemungkinan ditarik ke sini, kemungkinan ditarik ke sana. Barakallahu fikum. Naam. Ala kulli hal, perselisihan itu tercela, ya. Dalam perkara prinsip tadi kita sudah contohkan, yakni dalam hal akidah, dalam hal ibadah, maupun dalam permasalahan furu'. Nah, Syekh Fauzan menasihatkan, ya, pada lanjutan penjelasan dalam syarah Masail Jahiliyah, jika suatu negeri memegang suatu pendapat yang dalilnya tidak jelas menunjuk kepada salah satu pendapat yang ada, kita dianjurkan untuk tidak menyelisihi pendapat itu demi menjaga persatuan. Nah, Al-Khamis yang kelima, wa fihi rujuu' ila manhajir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin. Pada hadis ini ada bentuk rujuk kembali kepada manhaj Rasulullah dan khulafanya yang mendapatkan petunjuk para pengganti Nabi, yaitu empat sahabat yang dikenal Khulafaur Rasyidin, Abu Bakr, Umar, Utsman dan Ali. Yang keenam, fihi zajar ala al-bid'ah wa tahdhiru minha. Padanya ada peringatan dari bid'ah. Ya. Naam. Peringatan dari bid'ah dan memperingatkan darinya. Yang ketujuh, fihi anna kulla bid'atin dhalalah wa laysa fiha hasanah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya, bid'ah segala sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama, semuanya sesat. Walaysa fiha hasanah, dan tidak ada padanya bid'ah hasanah. Kata sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat walaupun orang-orang menganggapnya baik. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah prinsip agama kita, bukan pandangan-pandangan manusia. Ya. Bukan suara manusia, suara terbanyak mengatakan itu bagus kemudian kita ikuti. Lah. Semua bid'ah sesat, kata beliau radhiyallahu anhu, wa in ra'aha an-nasu hasanatan, walaupun orang-orang menganggapnya baik. Jadi tidak ada bid'ah hasanah. Yang ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Itu yang ada. Adapun bid'ah semuanya sesat. Naam. Sunnah hasanah yakni contoh yang baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang melakukan di dalam Islam sunnah yang baik, yakni suatu amalan yang memiliki dasar dalam agama, kemudian dicontohkan oleh seseorang lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala amalan tersebut, wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang melakukan dalam Islam sunnah yang jelek. Sunnah di sini artinya apa? Kudwah, contoh yang jelek. Jadi sunnah itu memiliki banyak makna, ya. Tergantung definisinya, artinya kita mendefinisikannya dalam perspektif apa? Apakah perspektifnya manhaj, perspektif fikih, ya, atau perspektif yang ditunjukkan dalam hadis yang barusan kita baca? Kalau perspektifnya fikih, apa? Definisi sunnah menurut perspektif fikih apa? Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Kalau perspektifnya manhaj sunnah, artinya agama Islam secara keseluruhan, ajaran Nabi. Amin. Perspektif hadis yang barusan kita baca, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, itu apa? Contoh yang jelek. Barang siapa yang melakukan suatu amalan di dalam Islam, mencontohkan suatu amalan yang jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya. Ini sunnah sayyi'ah, artinya apa? Amalan yang jelek yang kemudian dicontoh oleh orang-orang. Biasanya orang-orang ya, mengatakan dosa jariah. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Dan itu semakin diperparah dengan adanya media sosial, mengupload konten yang jelek, buruk, padanya ada dosa, pelanggaran terhadap syariat. Kemudian terus bergulir ya konten itu, di-share kemana-mana ke seluruh dunia. Kemudian orang-orang mengikutinya. Ini apa namanya? Dosanya jariah, terus bergulir, mengalir. Orangnya sudah meninggal karena dia yang menyebabkannya, sehingga tersebar kejelekan itu dan dilakukan oleh orang-orang yang banyak, dosanya tercatat atasnya. Ini sunnah saja. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita kembali ya, bid'ah itu enggak ada ya hasanah, semuanya sesat. Barakallahu fikum. Walaupun orang-orang menganggapnya baik. Nah, itu faedah terakhir dari hadis al-Irbad Ibnu Sariyah. Sekarang kita beralih ke hadis yang ke-11. Dalil yang ke-11 ini, dari dalil-dalil tentang akidah dan ittiba, diberi judul oleh al-Imam al-Allamah Syekh Rabi' hafizahullah, ridallahi fi salatin wa suhtuhu fi salatin. Keridhaan Allah ada pada 3 perkara, dan kemurkaan Allah juga ada pada 3 perkara. Penyebutan angka 3 di sini bukan pembatasan, ya. Bukan pembatasan. Jangan kita memahami bahwa keridhaan Allah hanya 3 hal saja, kemurkaan Allah hanya pada 3 hal ini. Tapi ini dikumpulkan dalam satu hadis. 3 perkara ini dikumpulkan dalam satu hadis. Ya, jadi bukan pembatasan. Nah, hanya saja terkumpulkan dalam satu hadis, yaitu dalam hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yardha lakum salasan, sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian 3 perkara. Wa yaskhutu lakum salasan, dan memurkai bagi kalian 3 perkara. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Ini yang pertama. Allah ridha bagi kalian an ta'buduhu, agar kalian beribadah kepadanya. Wala tusyrikuhu bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perkara tauhid Allah meridhoinya bagi kalian, dan perkara syirik Allah memurkainya bagi kalian. Nah, yang kedua, wa anta'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Allah meridhoi kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Tali Allah, yaitu agama Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berselisih, berpecah-pecah. Ini Allah murkai atas kalian. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan agar kalian tunasihu, saling menasihati orang yang wallahullahu amrakum, yang Allah berikan kekuasaan mengurus urusan kalian, yakni penguasa ulatul umur. 6. Wa yasqutu lakum salasan, dan Allah murka atas kalian tiga perkara, qila wa qal, qila wa qal, yakni menukil, menukil perkataan, pembicaraan, istilah kita gosip, ya. Nah, menceritakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Qila wa qal, dikatakan begini, begini, begini. Kalau istilah kita di sini, agas itu, ya kan? Agas sih. Apalagi yang terjadi, dibahas semua. Ya, melalaikan dari hal-hal yang lebih penting. Nah, nanti akan kita baca penjelasan Syekh Robi. Wa kathratu su'al, dan banyak bertanya. Banyak bertanya, banyak meminta. Ada kemungkinan meminta-minta uang, harta, atau banyak bertanya dalam permasalahan ilmu dalam rangka memberat-beratkan diri, bukan untuk mengamalkannya. Wa idha'atul mal, dan menelantarkan harta, menyia-nyiakan harta. Mubadzir. Rawahu Muslim, Malik, wa Ahmad. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini faedah dalam kitab Masailul Jahiliyah, setelah beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlali fi hadhihi thalath aw ba'dihha, tidaklah mengalami kerusakan agama dan dunia orang-orang kecuali karena rusaknya tiga perkara ini atau sebagiannya. Nah, tiga perkara. Perkara yang pertama, perkara tauhid. Jika perkara ini rusak karena syirik, rusak agama seseorang, rusak dunia seseorang. Perkara yang kedua, masalah persatuan. Jika persatuan ini rusak karena perpecahan, rusak agama seseorang, rusak dunia seseorang. Kemudian yang ketiga, masalah ketaatan kepada pemerintah. Jika rusak karena memberontak, membangkang, rusak agama seseorang, rusak dunia seseorang. Nah, jadi tiga hal, ya. Perkara yang sifatnya prinsip, pokok, tauhid, menjaga persatuan antara kaum muslimin, dan mendengar dan taat kepada penguasa. Hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Syekh Rabi menyebutkan biografinya. Abu Hurairah Ad-Dausi. Jadi beliau sukunya, kabilahnya suku Daus yang berasal dari negeri Yaman. As-Sahabil Jalil, sahabat yang besar, sahabat yang agung, ya, sahabat yang terkenal. Siapa kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Hurairah? Karena beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Para ulama menjuluki beliau dengan julukan Hafizus Sahaba alal Itlaq, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak kurang lebih 53,000 hadis. Kemudian disusul oleh Abdullah ibn Umar sebanyak 26,000 hadis, lalu Anas bin Malik sebanyak kurang lebih 22,000 hadis, setelahnya Aisyah ummul mukminin sebanyak 22,000 juga, Ibnu Abbas sebanyak 16,000 sekian, dan Abu Sa'id Al-Khudri sebanyak 1,170 hadis. Abu Hurairah paling banyak 53,742 hadis. Makanya dijuluki Hafizus Sahabah, sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis. Hafiz, hafiznya, penghafal hadisnya, generasi sahabat. Beliau kalau kita baca biografinya, bermajelis dengan Nabi antara 3 sampai 4 tahun. bukan dari awal Islam. Dia beliau radhiyallahu anhu masuk Islam di akhir-akhir hayat Nabi alaihi salatu wasallam. Hanya 3 sampai 4 tahun mulazamah dengan Nabi, tapi diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla. Di antara sebabnya karena beliau fokus tabarruk, fokus menuntut ilmu. Tidak sibuk dengan perdagangan sebagaimana kaum Muhajirin dan tidak sibuk dengan pertanian sebagaimana kaum Ansar. Fokus menuntut ilmu. Istilah kita kalau zaman kita fokus mondok. Ya, jadi santri. Itu akan tergambarkan dengan melihat keadaan kita yang biasa taklim bulanan atau pekanan dibandingkan dengan santri. Mungkin mereka belajar 3-4 tahun dibandingkan dengan kita taklim 3-4 tahun pekanan atau bulanan. Bandingkan, mereka mungkin bisa dalam kurun 4 tahun jika mustahid ya, anaknya serius, rajin, tidak banyak main, mendapatkan taufik dari Allah, selesai Al-Quran, belajar ini dan itu, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, bisa hafal hadis-hadis. Kita yang 4 tahun juga taklim, misalkan ya, bulanan, pekanan, ya mungkin syukur-syukur kalau bisa hafal 1-2 ayat ya. Karena kita gak fokus. Abu Hurairah fokus belajar, beliau rela hidup miskin demi bisa menghafalkan dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi wasallam. Nah, hafidhus sahabat, penghafalnya generasi sahabat. Ukhtulifa fi ismih, diperselisihkan tentang namanya. Abu Hurairah itu kan kunyah, siapa namanya diperselisihkan. Faqila, ada pendapat yang mengatakan Abdurrahman ibn Sakhrin. Ini pendapat yang masyhur, namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Waqila ibn Qunam. Waqila ghairu dzalik. Ada pendapat lain yang mengatakan itu. Yang masyhur Abdurrahman ibn Sakhrin. Wa dhahaba al-aktsaruna ila al-awwal. Para ulama atau mayoritas ulama berpendapat tentang pendapat yang pertama, Abdurrahman ibnu Sakhrin. Mata sanata 59 min al-hijrah, beliau meninggal tahun 59 Hijriah. Sekarang tahun 1443, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Naam. Kemudian Syekh Rabi menjelaskan tentang makna ya mufradat, kata-kata yang penting dalam hadis. Innallaha yardha lakum salasan wa yuskhitu lakum salasan. Di sini ada dua penetapan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha was-sukhtu. Sifat ridha dan murka. Sifatani lillahi, dua sifat bagi Allah. Allah memiliki sifat ridha. Allah juga memiliki sifat murka. Taliqani bi jalali, dua sifat yang selaras dengan keagungannya. La tushbihani sifatil makhluqani, dua sifat ini tidak menyerupai sifat makhluk. Ridhonya Allah tidak sama dengan ridha kita. Murkanya Allah tidak sama dengan murka kita. Demikian pula sifat-sifat yang lain. Kita punya prinsip. Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, jadi bukan suatu alasan untuk menolak menetapkan sifat-sifat Allah karena menyangka ada keserupaan dengan makhluk. Itu adalah kaidah yang batin. Ketika membaca atau melewati suatu dalil Al-Quran atau hadis, di situ ditetapkan sifat bagi Allah. Kemudian berpikir, ini kalau ditetapkan nanti sama dengan makhluk. Gak boleh seperti itu. Itu adalah kaidahnya ahlul bid'ah. Ya, menyangka kalau ditetapkan nanti serupa dengan makhluk. Kita ingin menyucikan Allah dari kekurangan itu, karena makhluk kan penuh dengan kekurangan. Kita menyucikan Allah, akhirnya sifat itu ditolak. atau ditetapkan lafadznya tapi maknanya diselewengkan, yang dikenal dengan istilah tahrif. Ya, kalau menolak namanya ta'til. Jadi ini kaidah ahlul bid'ah dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syabbahu awalan thumma attalu thaniyan. Jadi langkah pertama yang mereka lakukan, mereka menyerupakan dulu sifat-sifat itu dengan sifat makhluk. Kemudian sampai kepada satu kesimpulan, kita harus ya menolaknya. Mengapa? Karena kalau ditetapkan nanti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu metode mereka. Metode Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda. Ahlus Sunnah mengatakan tetapkan sebagaimana dalil datang menetapkannya. Amir ruha kama ja'at. Ini ucapan salaf. Amir ruha kama ja'at. Ya, tetapkan sebagaimana datang. Kemudian ditambah keterangan min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menolak, tanpa mentakyif, membagaimanakan, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Membagaimanakan artinya ada dua. Tanpa bertanya bagaimana sih? Misalkan ditetapkan sifat ridho, murka. Bagaimana sih murkanya Allah? Bagaimana sih istiwanya Allah? Bagaimana wajah Allah itu bagaimana? Hal-hal seperti ini tidak boleh dipertanyakan. Min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan. Atau makna yang lain membagaimanakan, yakni membayang-bayangkan. Jangan. Ketika membaca tentang sifat-sifat Allah, jangan pernah membayangkan. Kita membaca kata wajah, jangan membayangkan. Kalau membayangkan dan mengkhayalkan dengan khayalan tingkat tinggi bisa gila. Makanya orang yang belajar filsafat, ya mungkin ada di antara antum yang pernah kuliah, mendapati temannya yang belajar filsafat ada yang gila. Atau kita mendengar berita seperti itu. Ya karena itu ingin berdalam-dalaman, membayang-bayangkan, jangan. Tetapkan sebagaimana datang. Mengapa? Karena ini tidak bisa dicerna dengan akal-akal kita. Akal kita tidak sampai ke sana. Karena ini perkara gaib. Sifat-sifat Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah sama dengan berbicara tentang zat Allah. Sementara zat Allah gaib. Jadi tetapkan iman. Yang wajib bagi kita adalah mengimani dan menetapkan tanpa membayang-bayangkan. Itu metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat sebagaimana Allah menetapkannya untuk dirinya dan Rasulullah SAW menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, menggari tahrif tanpa menyelewengkan, menggari ta'til tanpa menolak, menggari takyif tanpa membagaimanakan, menggari tamtsil tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tidak seperti Syiah Rafidhah ataukah ahli tasawuf. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah tapi menyamakan sifat Allah dan sifat makhluk. Mengatakan wajah Allah sama dengan wajah manusia, tangan Allah sama dengan tangan manusia, dan seterusnya. Jadi Ahlus Sunnah wasat, pertengahan antara yang menolak dan yang menetapkan tapi berlebihan sampai menyerupakannya dengan makhluk. Nah, jadi dua penetapan, dua sifat bagi Allah, sifat ridha dan sifat murka. Hal yang pertama yang Allah ridhoi untuk kalian yaitu anta'buduh, agar kalian beribadah kepada Allah. Apa sih makna ibadah? Kita selama ini beribadah, ya, setiap hari beribadah. Apa makna ibadah? Syekh di sini menyebutkan lughatan al-khudu' wadh-dhul. Ibadah itu secara bahasa adalah ketundukan dan kerendahan. Ma'al mahabbah disertai dengan kecintaan. Jadi makna bahasa ini ya tetap ada dalam makna istilah. Artinya ketika kita melakukan suatu ibadah, jangan sampai unsur ketundukan dan kerendahan ini hilang dari diri kita. Serta dengan kecintaan, kita beribadah seakan-akan itu hanya rutinitas setiap hari. Ya, unsur kerendahan, kehinaan, kita merasa rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan mahabbah, perasaan cinta kepada Allah ketika melakukan ibadah itu. Hadirkan dalam hati kita, karena ibadah sejatinya itu. Ketika kita sholat, hadirkan makna ketundukan, kerendahan di hadapan Allah, ya, agar lebih khusyuk dalam mengerjakannya. Mahabbah. Ketika baca Quran juga demikian, berzikir, menyebut, menyucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid dan bertakbir, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Hadirkan makna-makna ini. Naam. Wa hiya amrun jami'un, adapun secara istilah kata beliau adalah amrun jami'un, suatu perkara yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi apa saja yang Allah cintai, apa saja yang Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah. Baik berupa ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini adalah definisi yang masyhur. Definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Insyaallah kita sering mendengar definisi dalam pelajaran usul salasa, dalam pelajaran kitab-kitab materi yang lain dibahas. Lalu apa kriteria amalan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Jika kita ditanya, apa tandanya Allah mencintai amalan ini? Bagaimana kita bisa mengetahui Allah meridhoi perkara ini? Jawabannya, jika Allah memerintahkannya. Makanya Syekh mengatakan setelahnya, ma amarallahu bi fakullu ma amarallahu bi, maka setiap yang Allah perintahkan. Nah ini kriteria, ya, amalan itu dicintai oleh Allah. Allah memerintahkan. Amro ijabin aw istihbabin. Yang Allah perintahkan baik sifatnya mewajibkan, ilzam, mengharuskan, atau istihbab, atau perkara yang Allah perintahkan yang sifatnya mustahab, tidak diharuskan. Kita kembali tadi kepada definisi sunnah menurut ahli fikih. Jika dikerjakan dapat pahala, Allah perintahkan. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ya, jadi sama-sama perintah. Ada istilahnya perintah yang sifatnya mewajibkan, ada perintah yang sifatnya tidak mengharuskan. Yang mewajibkan atau mengharuskan, kalau tidak dikerjakan berdosa. Adapun yang sifatnya tidak mengharuskan, artinya perintah sifatnya anjuran, tidak mengharuskan, jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Adapun yang pertama yang sifatnya mewajibkan tadi, jika tidak dikerjakan maka kita berdosa. Nah, ini salah satu dhabit, kriteria amalan itu dikatakan dicintai atau diridhoi oleh Allah. Ada dhabit yang lain disebutkan oleh ulama, yaitu Allah memujinya, memuji amalan tersebut dan memuji orang yang mengamalkannya. Berarti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Berarti nazar ibadah. Karena Allah memuji orang yang menunaikannya, mengerjakannya, melaksanakannya. Pujian Allah terhadap suatu amalan dan pujian Allah kepada orang yang mengamalkannya menunjukkan amalan itu ibadah. Naam. Fahuwa ibadah wa sarfu li ghairillahi li ghairihi syirkun. Jika itu sudah tetap jadi suatu ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Karena memalingkannya kepada selain Allah tergolong kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Mengetahui apa saja yang termasuk ibadah. Ada yang zahirah, nampak ada yang tersembunyi, dan itu walhamdulillah kita pelajari di matan usulus salasa. Dan di sini sudah selesai ya, sudah pindah ke Nawaqidul Islam ya. Alhamdulillah kalau antum sudah dapat fa'id, tinggal diamalkan. Jika suatu amalan sudah tetap menjadi suatu ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Nah, dan inilah yang menyebabkan orang-orang musyrik zaman dahulu dikafirkan ya oleh Allah Azza wa Jalla, dan diperintahkan untuk diperangi. Mereka diperintahkan untuk diperangi. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Padahal kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki. Ya. Dan ini yang masih banyak kaum muslimin tidak memahaminya dengan baik. Mereka menyangka kalau kita meyakini Allah Azza wa Jalla menciptakan, memberi rezeki, semuanya itu hanya dilakukan oleh Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka itu sudah cukup. Sudah cukup menjamin keyakinan dan akidah seseorang. Padahal tidak. Perkara ini hampir semua umat manusia meyakini, enggak ada yang mengingkarinya kecuali mukabir, orang yang benar-benar sombong. Karena itu fitrah. Ya, allati fatarannasa 'alaiha. Meyakini eksistensi Allah sebagai Tuhan semesta alam, penguasa semesta alam. Semua manusia meyakini itu. Kecuali orang-orang yang sombong, semisal Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, mengumumkan di hadapan rakyatnya, saya adalah Tuhan. Coba, saya adalah Tuhan, bukan raja saja, tapi Tuhan kalian yang paling tinggi. Apakah Fir'aun dalam lubuk hatinya yang paling dalam mengingkari eksistensi Allah sebagai Tuhan semesta alam? Tidak. Ketika dia mengucapkan itu karena dimotivasi oleh kesombongan semata, bukan benar-benar meyakini. Buktinya ketika dia akan mati, tenggelam di Laut Merah, ya, setelah Allah menyelamatkan Musa beserta pengikut-pengikutnya, dia ditenggelamkan oleh Allah. Nah, Thayyib terjebak. Tadinya kan laut terbelah. Berhasil selamat Nabi Musa beserta pengikutnya, mereka ikut berjalan di daratan. Ya, samping kanan kiri ini seperti gunung. Kemudian ditenggelamkan. Laut kembali menyatu. Ketika akan meninggal, ya, dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Sekarang aku beriman dengan apa yang Bani Israil beriman kepadanya. Berarti ucapannya yang pertama tadi apa? Sombong. Itu membuktikan bahwa manusia mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah, tidak memalingkan satu jenis ibadah pun kepada selain Allah. Itu yang harus kita perhatikan dan harus kita pahamkan kepada masyarakat. Karena percuma kita meyakini eksistensi Allah sebagai penguasa alam semesta jika kita memalingkan satu saja jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali. Satu saja dan walaupun sekali. Kemudian tidak bertobat darinya. Itu perkara yang sangat besar. Artinya waqa'na fit tanaqub. Orang yang melakukan itu jatuh pada kontradiktif yang akut. Bagaimana mungkin dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah dalam keadaan meyakini hanya Allah penguasa semesta alam? Semestinya dia menyerahkan ibadah hanya kepada Allah sebagaimana dia meyakini hanya Allah penguasa semesta alam. Ya. Barakallahu fikum. Nah, itu tadi penyebutan tentang ibadah. Baik. Nah, kita istirahat dulu sejenak, mungkin 10 atau 15 menit. Lalu kita lanjutkan pada sesi kedua insyaallah taala. Naam, tafadhalu.